Motornya saja. Masih bersama Pak Gem. Generation. Generation. Arek yang gua ganteng, wayu-wayu. Joget ya luwe kau leko nyawer ya uake satu sana ibu tok. Kau nanti 10.000 pokoknya. Pak Gem bong suke-suke kok ya.